قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. Setelah dia sebut dari dulu kita dah bercara masalah benda yang haram boleh kita guna pakai sama ada lelaki dan perempuan, iaitu apa? Gunakan bekas berjana yang diperbuat daripada emas perak. Guna pada makan, umpama pinggir, makan dalam pinggir emas, dan pada minum, umpama minum dalam cawan emas perak. Dan begitu juga haram sifat taruhnya, tak ada guna, tapi sifat taruh haram juga kerana membawa kepada guna. Seolah-olah kata saddan lizari'ah, nak sekat, nak tutup itu selalu haram disifat taruh. Lepas tu sambung mari, ha tu dia kata fil asahi wa kama yahrumu isti'malu ma zukira yahrumu ittikhadhuhu ma yakfi fil asahi. Kaum muktamad gitulah. Kemudian wa yahrumu aidan, dan haram juga. Apa juga? Hasiah kata ai kama yahrumu ina'uz zahabi wal fiddati, dan haram juga sebagaimana haram oleh bekas berjana emas perak tadilah. Haram oleh al ina'u, oleh berjana al madliyu. Kita panggil apa tu? Yang disadu. Baca dia tu hasiah jaga juga, baca dia bi fathil mim, dia kata wa kasril lam wa tasdidil ya. Ba dia tak ada royak lah. Bacanya al madliyu, kelimah isim maf'ul tu min tala, ambil daripada madinya tala ya tali. Mana itu isim maf'ul dia? Matliyun. Kita pergi kelorak sikit. Fafil muhtari, maka tersebut dalam kamus al-muhtar. Kita ada kelorak bahasa. Dia kata talahu bil-zahabi wa ghairihi. Lorak kata sadu ia akan suatu dengan emas dan lain. Di segi ukurannya mimba bi roma. Bila tengah je sorah maklumlah sebut kata bab roma. Apa bab roma? Roma yermi. Kita panggil kata bab ia kedua daripada fi'il mu'tal mu'talam. Roma yermi tu apa tu? Ni pun tola ya poli. Faisal mafu'u dia madliyun supo marmiyun lah. Itu dia sebab dia kata walam yazkur fihi atlah faqiyatuhu madliyun kamarmiyin. Maka kiyah ke supo dengan isim mafu'u bagi marmin madliyun. Tak apalah tu. Wa mithluhu al-maghliyu wal-maqliyu. Barangkali hak ni wal-mashwiyu, barangkali ada min sikit lagi tu. Nah, ni tak ada min ni. Barangkalinya wa mithluhu mithlul matli tu al madliyu isim maf'ul ghala al matliyu isim maf'ul qala yaqli wal maswiyu isim maf'ul syawa yaswi ni tak ada min barangkali ada min tu tapi waqala asy-syabramallisi telah berkata Ali asy-syabramallisi muhasyi di atas syarah nihayah bagi bagi Syekh Romli rahimahumullah taala fil ani dia baca fil mughalla dia kata kan innahu bi dhammil mim wa fathil lam min adana min mughla mughla ana mughla daripada awla yughli dia kata mughla dia kata baca dengan dhammah mim dia patah lam min awla itu dia awla yughli isim maf'ul dia al mughla walahanu walahanu talhin dan mengata salah mereka itu puak lurawiyun lah puak mengata salah akan marli dengan bifatah ilmi wa kasrillah dia kata salah ahli lurah kata kecek dengan marli tu salah sebab apa li annahu la yuqalu ghalaituhu tu dia dia kata kerana tak dikecek pada lorat li'annahu la yuqal ay fil lughati tak diberkecek di segi lurah tak kecek kata ghalaituhu hanya guna dengan aghlaituhu sebab lorat bahasa ni satu ilmu lah ilmu cakap lurah tu guna bercakap tu dia kemudian barangkali kitab pula dah tu wadabata berkali kitab kita ni jadi zabata barangkali bat silat di tobok tu barangkali zabata dan telah dhabit oleh al-allamatul bakriyu akan al-mutla didhabit dengan bidhammil mimi wa fathil lam baca al-mutla tapi waqad arafta ma fihi telah lalu dah ini di segi logat baik mengikut bagi mana atas nak baca al-matliyu tapi dhabit oleh allamah al-bakri dhabit baca al-mutla di segi makna tak ada gapo tu cuma di segi lafal logat jadi kalau dhabit baca al-mutla isim maf'ul dari atla yutli kalau hak baca al-matliyu isim maf'ul dari tala yatli suparama yarmi jadi ada dua dhabit lah mengikut syekh kita ni ya dhabit dengan patah mim kasrah lam tasydid ya isim maf'ul dari tala yatli patah tadi jadi makna kata kalau baca mutla pun ada juga didhabitkan kalau baca al-matli adalah juga makna supayalah nak ayat kan no yang disadu dengan emah atau perak. Sadu lomo kita dek lomo cak lah. Nang besi lomo cak putih ko cak hitam ko. Yang disadu dengan emah atau perak. Besi tapi sadu dengan emah perak. Ada. Hara juga. Tak boleh juga weh. Tapi hok nak kata hara ni bukan mutlakan lah. Dengan kait. Kait kan lah. Il in hafala. Tu nak kata hara tu kait gini. Jika hasil minat tila'i. Tu pun dia dobit juga asyah tu. Dia dobit kata bil maddi baca dengan mat hamzah lepas alih tu. Bani jumpa kakisain waridain. Ya ukur aja. Kata sini baca tilak. Itu supa kisak dan ridak. Mana tilak? Apa makna tilak? Wahuwa ma yutlabih. Saduran lah. barang yang dibuat lomo disadu dengannya, kita panggil saduran. Dia kata in hasala minat tilai, jika hasil daripada saduran itu oleh syai'un, oleh sewaktu, hasil bi'ardihi ala nari, dengan dilentang akannya, dengan diletak akannya, apa dia tu, akan al-inak matli tu lah, dengan diletak ala nari atas api, menunjukkan kata tebah. Jadi itu sebab taklih tu. Jika hasil oleh sewaktu daripada saudara dengan letak atas api, mafhumnya hasiah pula li atas qauluhu in hasala fa illam yahsul minhu syai'un, maka jika tidak hasil darinya dari tilak tu oleh sewaktu, bi'ardihi dengan dilentangkannya akan al-ina'il matli, dengan kita letak di atas api, tak ada tubik apa, tak ada lokoh orang panggil. Bekas jana tu temaga, saya minta kata. Kalau pinggir tu temaga, tapi sadu dengan mah, air mah. Sadu dengan perak. Tengok luar kat pinggir mah lah. Tapi dah, hak sadu je. Jirim dalam tu sebenarnya pinggir temaga, sebut kata puyuk temaga, tapi sadu dengan mah. Tu nak mana hukum katanya boleh ke tak boleh. Kita tengok tebal ke nipis. Nak situ. Tebal ke nipis sadura tu. Tak tahu tebal nipis. Nak tahu kena pergi letak atas api. Pergi layu atas api tengok. Ambil puyuk yang disadu dengan mah tu pergi letak atas api tengok. Kalau letak atas api lokoh tu baik. Tu menunjuk kata tebal ni. Tu kata haram lah tu. Kalau gelayu letak tapi tak ada lokoh apa, liqillatihi, kerana sedikit tu kita panggil sadur tak tebal tu panggil. Jawabnya lam yahrum, tak haram. Sepohon ni lah apa cicinya, cicin perak. Kita lelaki cicin tak, kita pakai cicin perak tak apa, kita lelaki. Kemudian kita pergi sadur dengan aimah. Tu dia. Okay, kita panggil kata pergi celuk mah. Celuk mah. Cicin perak ataupun cicin tu besi temaga, pergi celuk mah. Nah, ada panggil goreng. Pemah dadah, tengok tu pemah dadah. Walhadah duduk tak lama, turun goreng pula. Tu dia panggil tak apa. Tak apa jika nipis. Nah, sebab tak boleh. Maka walaupun begitu, nasbah kita orang mengaji ni, apalagi kita orang muktadan bih ke, tak apa comel kan, dia dituduh oleh orang. Tengok Tok Wu pakai cicin mah. Dah di situ pula dah. Terjadi Tok Imeh. Tengok Tok Imeh kita ni pakai cicin mah. Walhal kita tu magor ya, masalah. Ataupun perak je kita celup mah. Jadi nasbah orang pakai depan saat ni tu susah. Kerana jadi contoh orang. Susah tu lah. Kalau kita orang biasa tak ada apa lah. Contoh orang. Ada kadangnya waknah tak kita. Tengok tak email ada pakar. Tu. Tak jiru. Dia tak talih, tak talih lah. Tapi makna kata dia mau buat alasan. Sahabat itu. Bila kita orang yang pekat muktadabih tu dia susah sikit cara duduk. Baik. Itulah maklum bagaimanapun kita mai tengok sini kata saduran mah perak tu masalah berjana tu. Ada pun masalah cicin tak apalah, kita tu boleh pakai cicin perak. Kemudian kita berkecek masalah berjana. Nak sadur mah perak itu tengok kalau nipis tak apa, kalau tebak tak boleh. Tu maksud kita kata wa yahrumu aidan al-ina'ul matliyu bizahabin au fiddatin, tapi dengan kait in hasala minat tila'i hasala syai'un, jika hasil daripada saduran itu oleh suatu hasil bi'ardihi, dengan sebab lentangnya, lentangkan apa akhir al-ina' matli tadi ala nari di atas api. Bila letak atas api lokoh tu menunjukkan kata tebal. Itu dia. Kemudian hasiah sambungnya lagi wattaftilu fisti'mali fi ha muqtada khabar tu. Dan bermula tafsil di hurai saat ni dah. Hurai kata jika jika lokoh ketika letak tapi itu harai kerana tebah. Kalau tak hasil sewaktu tak harai kerana sedikit. Hak tafsir gitu tu fisti'mali fi pada masalah pakainya pakai ke apa dia al-ina'il matli tu pinggir hak ia disadu dengan mah kita nak pakai nak isti'mal bubuh nasi dalam boleh kedok tinggal temago masalah tapi sadu mah apa tak ni tafsir tu pada isti'mal awit tikhadihi atau pada simpan taruhnya nya al-ina' matli tu hak tu dok tafsir jika tebani pih tu. Adapun wa ammat tal yunafsuhu dan adapun sadu tu sendiri rama yarmi ramyan wala yatli talyan dan adapun diri kerja sadu tu wa ammat tal yunafsuhu dan adapun sadu tu sendirinya allazi huwal fi'lu ya ialah perbuatan fi'lu lorang bukan fi'il dak allazi huwal fi'lu fa'lu boleh baca ada pusadu tu sendiri di kerja sadu tu hak tu fa haramu mutlaqan kalau itu orang tukar tukar menyadur tu diri kerja sadu tu haram tak kira tebah nipis hak dok tafsir tebah nipis tu masalah kita nak pakar bijanu hak yang disadu pakar tu boleh ke tak boleh ataupun nak sipai taruh cawat jadi sadu dengan mah boleh ke tak boleh tu pula ke tebani pi ada pun diri kerja sadu mah tu tu haram mutlakan tu sikit berarti nak kerja cari makan ni pun susah ke tak kerja tu banyak untuk nak hasil nak dapat tapi kena ukur pula dah satu layak yang kedua haram tak haram tu tu kita orang agama dia hanya sekaligus dia kata payah bukan payah kita rasa payah tu kerana kita tak tahu rahsia tak tahu hikmat syarak dan kita tahu situ juga tak ada payah lah dia syarak dia dukung kita dia bedong kita supaya kita berjalan tahrir supaya kita tak salah dalam berjalan ni tapi boleh kerana bercanggah dengan nafsu amarah kita moga nafsu tak bersih molek lagi tu juga berasa payah lah dia ada nafsu bersih comel lah orang duk jaga ke tengok kita dia susah takkan nak kau orang jaga apa orang duk bakat jaga rasa senil lah gitu lah tapi dia kita tak faham ni berasa payah berlaku haram kau tak haram oh payah betul main kata dia tu nafsu kita lah ingat tu nafsu tu biasa itu tu biasa kalau mari litah di hati lagu tu ingat lah tu biasa nafsu dah tu kita a'udzubillah lah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah fa ajja bila litah mai benda pese ngaruk itu yesu kita a'udzubillah minasyaitanir rajim nah katanya wa kadzalika diri-diri sadu tu haram mutlakanah tak kiralah hasil daripada sewaktu dilatih tapi atau tidak wa kadzalika katalli nafsi supaya tersadu juga daf'ul ujrati alai ha tu dia beri upah kita ni ambil cawan kita cawan hak daripada besi cawan daripada semaga nak suruh demo sadu lah apa nak upah lah berapa tu dia nak upah selalu dah lah beri upah tu pun haram juga wa kadzalika daf'ul ujrati alaihi wa kadzalika katalli nafsihi tu beri upah atasnya atas talli tu apa kita kita upah kat ikin dah perak hak kita mata pun hak kita di upah demo ya berapa wei kat betul ikin ni dia kata 100-200 hati kita upah ada pun mata hak kita perak demo tu beli katik maka masuk sekali dengan upah je kira haludah perak ni sekian harga ambil upah sekian dapur itu haludah nah tu beri upah tu atasnya haram juga. Wa akhzuha da ambilnya ambil ujrah ambil upah. Dah haram beri, haram juga balik mengambilnya. Sebab kerja haram. Bila upah tak bagi haram, haram apa ke upah? Payah ambil upah pun haram juga. Itu dia. ولا يحرم إناء الذهب والفضة المطلي بنحات مثلها pusing kok tu tak apa. Nah, ya tengok hukum. Dan tidak haram oleh bekas bejana emas dan perak. Ha, cawe tu buat dengan jirimah tu. Ha, tu dia. Ataupun batik tu buat daripada perak tu. Tiba-tiba bekas itu al-matliyu yang disadukan dia ina binuhasin masalah dengan temago umpamanya. Nah, hak perak tadi kita pergi sadu dengan temago. Masalan, temago umpama timuh yang kita panggil. Pergi sadu dengan hak tu jadi terkambuhlah apa dia jeremah dan perak itu. Hak ni tak haram lah. Tengok. Dengan kait in hasala minhu syai'un bil ardi 'ala an-nar, tebah. Jika sadui tebah. Sadui tebah tak haram. Jika hasil daripadanya daripada inak saat ni tu al-inak al-matli oleh sewaktu dengan letak tapi tebah maknanya di sadu tebah. Tak apa, tak haram. Wa illa illa yahsul wa illa illa yahsul minhu syai. Dengan bahawa nipis, sadu nipis ya. Batil tu perak. Kita sadu dengan temaga tapi sadura nipis. Waktu harumah. Jadi khulasanya bahawa aqsud tafsil as-sabiqi. Maka iaitu akah. Balik bagi tafsir hak dulu. Hak dulu kita kata dia apa nama ni bejana kita tu temaga bila sadu dengan mah. Kalau nipis tak apa, kalau tebal tak boleh. Hak ni balik waktu. Kalau apa dia bejana kita tu mah disadu dengan temaga tebal, tak apa, tak haram. Jadi terkambuh walaklah. Mah tu kalau nipis tak apa nama duk haram lagi. Tu akah hak tadi. Wa mithlu hadza, dan seumpama ini juga ma law sudia ina'uz zahabi wal fiddati. Seumpama inilah kalau sudia, sudia yafda'u, sudia baca madhi bin mabu'u ada min fa'i sudia yafda'u. Ama law sadi'a ina'uz zahabi wal fiddati. Supatulah kelakuan masalah kalau jadi berkarat. Kalau berkarat, berkarat oleh bejana emas dan perak. Perdut kedi kalunya berkarat. Kalunya berkarat. Sekira-kiranya berkarat saat ni tu bihaitu ini nak taswir bagi sadak, nak taswir bagi perkara. Perkara tahu mana nah? Sekira-kira bihaitu satarasadau, dengan bahawa sekira-kiranya menutup oleh perkara itu akan jami'a zahirihi wa batinihi. Perkara banyak sekira-kira menutup tudung bih akan semua zahirnya, zahir inak dan batin bagi inak. Karat banyak. Fafihi tafsirul mazkuru ni. Tafsir tersebut tu tak mengapa. Kalau tebak, maka tak apa. Fardu tekedi. Tapi mahnya tak karat. Fardu tekedi. Kalau karat jadi selindur dengan karat. Supo dengan emah disadu dengan temago. Bila tebak, kita pakai mah, apakah bejana mah tak apa kerana disadu dengan temago. Yang tebak ini pun sebab tu bila karat tebak tak ada apa. Boleh pakai sadi'ah yafda'u sebagaimana datang pada hadis dah. inna quluba bani adam la tafda'u. Ah, terdapat pada hadis. Sesungguhnya hati anak Adam tu dia berkarat. Kama yafda'ul hadidu. Sebagaimana berkarat besi. Yang Nabi banding sallallahu alaihi wasallam, hati kita pun dia berkarat, tapi berkarat tak nampak. Tak serupa besi kita nampak. Besi dekat tengah hujan, tengah embung kak. Ha, tengok pagi esok merah nak karat. Nampak selalu besi. Hati ni tengok tak nampak. Berkarat dia apa kita tak tahu. Walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, hati anak Adam, jantung hati anak Adam tu jadi berkarat sebagaimana berkarat oleh besi. Nak betul orangnya sadia yafda'u. Habis itu. Klik kepada matan. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Dan harus boleh pakai guna bejana selain daripada keduanya. Bejana ia dibuat daripada yang lain daripada kedua. Dia panggil idhafah maknami. Dan harus boleh isti'mal, boleh pakai guna bejana yang lain daripada keduanya. Sabit tahasiyah dia surah kata qauluhu ina'i ghairihima ayil ina'il muttakhazi min ghairihima. Dia dia artinya bejana ia diperbuatkan dari yang dari lain daripada keduanya, ayu ghairi zahabi wal fiddah. Timba kita buat yang besi, diperbuat daripada besi, diperbuat daripada timah, daripada tembaga. Tu tak apa belaka tu. Apa tu? Minal awani. Minal awani. Apa tu? Tengok. Wa asyara syarihu ila anna kalamal musannifi ala takdiri mudhafih. Isyarat telah isyarat oleh syarah dengan dia kata ina'i ghairihima, matanya wa yajuzu isti'malu ghairi selalu, tapi syarah kita selit ina'i. Itu isyarat kepada bahawa kalam musannah itu atas kedim mudah. Yadullu alaihi, menunjuk atasnya, atas mudah ia ditakdir tu oleh qauluhu, oleh katanya, kata musannah sendiri minal awani. Ada muka mata kata wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Hatu dalil menunjuk kata kalam musannah tak ada hazah mudah. Lalu syarah zuhir lalu wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Apa hima? Ay ghairi zahabi wal fiddah. Apa? Minal awani. Minal awanin nafisati. Daripada bejana-bejana yang indah. Yang bagus. Tu dia. Di sini kritik ibarat sikit tu. Qauluhun nafisati kanal aula. Dia kata adalah lebih molek walau nafisatan. Waktu molek mesti. Maknanya harus guna bejana yang diperbuat dari yang lain daripada emah perak. Walaupun molek waktu mesti. Walau nafisatan, yani walau kanal awani tu, walaupun ia enoh, yang mahal sekalipun. Misal seperti apa? Tengok dulu. Kaina iya putin. Mahal kira ni. Tak ada kira weh. Dah syarat benar tak apa. Seperti bejana ia diperbuat daripada permata yakut. Permata yakut ada-ada orang terpesti kata permata delimu. Ada-ada dak yakut suku lain, tapi seakan-akan mata delimu juga. Mahal lah ni. Mata merah-merah. anak-anak isi keduduk bahasa dah. Mata Yakut, mata Yakut. Ada ada panggil mata Yakut kita. Seakan-akan delimu, ada kata delimu. Satu bagai daripada delimu lah. Jadi buat batin dengan permata delimu. Oh, maha. Minta tengok kita dah buat mata cicin dah hak molat. Nah, tak klikin tu sapa beratus ribu tu. Mahanya. Faham ni buat cawal dengan hak tu. Tak apa, dah hak syarat menang, tak apa. Nah, dan mas tak leh. Tengok, kita kena patuh ke dia. Nah. Kalau kita kira lagi dia deh, hak syarat tak lari tak apa. min al-awani an-nafisati ka ina'i yaqutin. Wa yahrumu tengok sikit lagi asiyah sambungnya. Saat ni dia kata kanal aula walau nafisatan, lebih mulai ibarat waktu wa in kana yumkinu ayyuqala, dan jika mungkin bahawa dikatakan innama qayyada bin nafisati li ilmi jawazi ghairiha min babi aula. Nah, walaupun mungkin kata gitu, tapi lebih mulai kata kok walau nafisatan lah katanya. Walaupun mungkin bahawa dikata sesungguhnya kai ia syarah dengan nafisah minal awanin nafisati, walaupun dia walaupun boleh kata syarah kai dengan nafisah tu kerana maklum kerana diketahui haruf pulih yang lain daripada nafisah min babi aula. Nak rakyat kata kerana bila lain pada mah perak boleh buat, walau dengan permata yang megah yang maha sekalipun boleh. Kalau gitu dengan hak tak maha kau sangat boleh nah, min babil aula. Walakin tetapi sungguh puharuh ya jawazun nafisati ma'al karohati. Nah, dalam keadaan haruh tu pun ada ada makruhi. Inkanat nafisatan lizatiha, jika adalah ia al-awani itu yang elok dirinya. Kaina ia putin, seperti bekas bejana yang dibuat daripada permata yakut. Itu dia dia panggil yang elok diri permata itu sendiri dah. La min haitsu sun'atu, tidak dari segi ia perbuatan. Seperti kaina izujadi, seperti bekas jana yang dibuat daripada kaca. Ha nah, banyaklah ni dengan kaca tu. Botol daripada kaca, botol air daripada kaca, kemudian macam-macam kita tengok bukan. Hok molek-molek buat daripada kaca yang apa tu kita panggil muhkamil khardi. Kena tengok luar nah itulah. Wan nafisu ma yatanafasu fihi, yang nafis ialah barang yang kita nak panggil gapo. Yatanafasu, asal mana belum-belum berebut tu lah. Fal yatanafasil mutanafisun, dah belum-belum mana yang bermegah-megah padanya. Itu dia ma yatanafasu fihi. Gitulah lah tak sarannya ma yutanafasu fihi. Bagian nafis ni tak ada ke tak silah. Ia dibelomo-lomo pakat nok lah kita panggil. Itu panggil nafis lah tu. Wa yurghabu fi tahsilihi, dan digemar pada menghasilkannya, nak mendapatkannya. Bagian molek tak ada ke tak silah. Dia panggil nafis lah kata tu. Nafis tu ma yutanafasu fihi, barang yang dibelomo-lomo orang padanya. Nah, lagi pula yang digemar pada menghasilkannya. wa huwal jayyidu min kulli syai'in, iaitu yang bagus, yang enak dari setiap perkara. Ha, tu panggil nafis. Kemudian ha, kalau itu buat dengan kaca, kaca tu biasa, tapi dia buat molek wi kukuh wi kemah lari pula dah tu, ha dah ada dah ha, hok tu kot jadi naik ego selalu. Barang kaca ya, tapi dia buat molek, Allah menarik tengok, panggil nafis. Hok tu bukan nafis dari segi zatnya, bukan diri kaca tu nafis. Ha, diri perbuatan panah lari ke pokir buat ukir molek, oh naik dah ego. Adapun permata tadi, diri permata tu kalau tokoh gitu pun dia molek dah. Ha, hok tu makruh tu, harus tu makruh. Adapun hok endah dengan sabit buat, ha hok tu dia panggil harus tidak makruh. Ha, dia dengan bagi lagi dia. Jadi sebab apa dia tak makruh tu? Ha, dia letak jaga dah tu. Letak makruh tu jaga dah, bimbel takut mari. Ha, hati pula, hati pula. Mari nak bermegah, nak menunjuk, nak ujuk. Ha, tu sok lalu lah. Ha, sebab dia letak gitu dia. Jadi pendek kata bila kita tengok, kita mengaji pas kita main telah ni ugamu ni oi bersih sungguh. Sebab tu kena buat celah ke ugamu hal. Nah, tengok gini sudahlah kita punya rasa kalau kita orang punya ugamu Islam, pas dia mau celah ke Islam, rasa lalu dah. Kadang-kadang kita tak ada balahana. Dia dalam ugamu tapi dia punya celah ugamu jadi rasa. Itu kan. Tu nak ayat tu. Molek sungguh ugamu, apalagi hak diakui oleh Allah Ta'ala. Tu dia. Wa yahrumul ina'ul mudabbabu bi dabbati fiddatin kabiratin urfan. Ni apa pula? Dia kata dan haram oleh bejana. Ikutlah uyuk temaga, besi pun ikutlah yang ditatah akan dia dengan tatah perak. Ha, dengan tatah daripada perak itu pak mana menyuka tu. Jadi tatah dengan perak, tapi tatah tu ia besar. Ha, bi dabbati fiddatin yang kabiratin. Yang kabiratin atau sifat pada dhabbah, apa nama ni, tatahan tu yang besar. Tatah tu besar. Urfan besar kira tahu mana? Dia bukan ukur kita dak. Dia kira urfan ai fi urfinna. Dia panggil uruh-uruh ialah tu. Uruh ni bagi tak ada, tidak ada hak pada syarak lah. Cuma serah pada pengenalan orang ramai. Gapo urufna wa huwa ma law urida 'ala al-uquli latalaqathu bil qabu. Ha, tu uruf. Uruf ya panggil urfin nas, ma law urida. Kelakuan barang sekira kalau dilentangkan barang tu atas akal-akal orang sempurna. Ha, kan lagi 'ala al-uqul sini kena tak kena kaitlah al-uquli al-kamililah. Ha, bukan semua akal. Sekira kalau dilentang ke atas segala akal, yang segala akal bagi ahli yang sempurna, mana akal yang kamilin, maksud gitu, la talaqathu, nasjaya sambut ia, sambut ia, ia ukul hu akamma itu bil qabu, sambut dengan terima, boleh terima. Itu panggil uruf. Nah, bila pada uruh kita letak tahu yang ramai ke pakat bila kata oh besar ni, ha pakat bila kot tu ya tatah ni supaya apa ane kada buat cincin ni apa perak pas tatah dengan mah, ha tatah buat lari ada macam-macam, tapi asal tatah ni maknanya supaya kata rako retak, ha puyuk mago kita tu, ha rako retak je dah pecah. Dalam tu kita tatah. Dengan perak ataupun dengan emas. Ha, di situ dia kata, ni kita nak kata perak dulu ni. Haram juga oleh bekas jano yang ditatah dengan dengan tatah perak tapi ia besar pada uruf. Pana tahu besar sikit bila saya tengok tahu ramai besar dia mau tatah ni. Ha, kira gitu. Tapi dengan kaitan lizinatin kana perhiasan. Ha, ya dua kaitlah tu, dua kait dia. Kait yang pertama tatahan tu besar pada urus. Kait yang kedua kerana apa dia tatah gitu? Kerana nak buat jangok, nak buat perhiasan. Ha, tu baru haram. Biar ada dua kait baru haram. Kalau salah satu, nah tak apa. Sebab dia kata fa in kanat kabiratan li hajatin. Ha, cabut so. Maka jika adalah ia dabbah sana itu. Dabbatul fiddah. Ha, tatahan perak tu besar. Tapi kerana hajat. Nampak kan dia pecah luah. Ha, bila pecah luah agak kena tapung. Ha, kata kecak masa kampung muda fail tapunglah. Ha, dia pecah sana itu, kita pergi tapung. Ha, pas tapung tu mengikut pecah luah nak tapung sah ini. Kau dah tu ialah li hajat ni kan hajat, bukan kerana hiyah. Ha, tu dia. Ha, hak ni jaza tak redak lah, tapi ma'al karahati. Ha, haruf serta makruh kerana besar. Kerana besar tu dia makruh tu. Tak haram pasal hajat. Hak-hak haram tadi dia berhipung. Besar kerana perhiasan. Ha, tu haram. Hak ni besar tapi bukan kerana perhiasan. Kerana hajat. Ha, tapi tu dia haruf tu. Kerana hajat tu dia haruf. Tapi kerana besar tu dia makruh. Ha, berarti malak situ dia. Au saghiratan. Atas klik pada kabiratan saat ni. Fa in kanat saghiratan, maka jika adalah dabbatu fiddah, atas tahan perak tak ni, kalau dia tu kecil je pada urfan, pada urus tu kecil, tapi lizinatin, ha tukar hak sat ni, hak sat ni besar kerana hajat, hak ni kecil tapi kerana perhiasan. Supo juga kurihat. Tu dia. Nah, di makro, dia makro sabit apa? Sabit kerana perhiasan. Hanggana tak haram sabit kecil. Ya, dua kait nak jadi haram tu. Besar kerana perhiasan, ha, baru haram. Besar tapi bukan kerana perhiasan. Ha, besar tu makruh, bukan kerana perhiasan tu haruf. Haruf tu makruh. Ha, atau kecil. Ha, tu haruf tu sabit kecil tu haruf. Tapi kerana perhiasan, ha tu makruh. Kisah lagi. Auliha jati atas pada lizinati harkan. Fa in kanat saghiratan urfan lihajati. Ha, maka jika adalah dhabbatul fiddah, tatahan perak saat itu yang kecil, lagi pula kerana hajat. Hak tu fala tukrahu ay wala tahrumu bil aula. Tak haram, lagi pula tak makruh. Sebab dua kait ni tak ada. Tak ada dua kait tu. Mana? Kait nak haram satu besar, ini kecil. Ha. Apa pula yang lagi kerana perhiasan, sini kerana hajat. Tapi tu tak ada. Haram pun tak, makruh pun tak. Klik kat saharu. Itu dia. Ini duk bercara tata haperok. Tata haperok ni. Tinggal besi kita tu pecah. Saya weh. Ini tata ingat. Perok. Masih duduk bagi tafsir saat ni tu. Adapun kalau kita atas dengan emah, ha, lain pula dah. Amma dhabbatul zahabi, adapun tatahan emas, tatahan dia diperbuat daripada emas. Ha, itu apa makna mengikut tadi. Ha, adapun tatahan daripada emas, hak ni wibah kata tafsir adalah fatah rumu mutlaqan. Ha, maka haram ia dhabbatul zahab. Mutlakan haram semata-mata. Apa semata-mata? Hasyiah kata ay kabiratan kanat au sawiratan. Ha, sama saja ia besar, ada ia dhabbatul zahab ataupun kecil, tak boleh semata. Lihajatin kana hajat au lizinatin, tak boleh semata. Ha, tu dia. Ha, lizinatin kulluha au ba'duha, semuanya ataupun setengah-setengahnya, tak ada kira lah tu. Habis. Masya Allah. Hak mah ni tak boleh. pun bukan-bukan ittifaq juga weh. Kama sahahahun nawawiyyu. Seperti barang yang mentasahah mengata sahah akannya oleh Imam Nawawi. Hasiah kita sokong wa huwal mu'tamadu. Dan iaitulah ma sahahahun Nawawi ni mu'tamad. Kata mana? Bila kita toh dengan mah sama ada kecil besar haras mata kerana hajat dan perhiasa haras mata. Begitulah kaum mu'tamad. Sebab apa? Hasiah telur mari ilak lagi kata li'annal khuyala'a fiha asyaddu. Itu dia jalan. Kerana bahawasa khuyala' masa kita sombong maksud di sini. Kerana bahawasa sombong, kesombongan padanya pada dhabbati zahab, kesombongan padanya pada tatahat emah ni asyaddu, lebih berat. Aminal khuyala'i, dari kesombongan fil fiddati. Sabit fiddah perak dia kena kait dua baru haram. Besar lagi kerana perhiasan. Kalau tidak cukup dua tu, kalau nafi dua haruf tidak makruh. Kalau nafi satu mana-mana, haruf serta makruh. Ada tafsir dia tu. Ada pun hak mah ni pakai tak tafsir dah. Mutlaqan kerana saat ni. Ilat yang kedua, wali annal fiddata awsa'u minal zahabi. Ada. Dan kerana bahawasa perak lebih luas sikit hukumnya daripada emas. Kerana keluah ni luah apa? Awsa'u ay hukman. Itu dia. Lebih luah, luah pada hukum daripada emas. Emas ni sepik. Sepik sikit hukum emas ni. Kita lelaki tak leh hukum emas ni. Ada pun perak tu lebih luah sikit hukum daripada emas. Dalilnya mana jalan kata lebih luas? Bidali atau ta'lu mazuh khobar muqtada mazuh dia panggil. Tak ada kata wazalika. Wazalika apa zalika? Kata annal fiddah awsa'. Atau wazalika zalikal awsa'iyah. Keadaan kata lebih luas dah. Iaitu adalah ia dengan dalil. Dalil apa? Jawazi tidak lil bayan yang dia panggil. Bidalili ni bidalilin huwa jawazul khatami lirajuli minha. Dengar tu kata dalil kata perak terluas sikit hukumnya. Dengan dalil harus cicin bagi lelaki minha daripada fiddah. Tengok kita lelaki buat cicin daripada perak. Boleh. Tu dia. Jawab bidalili dengan dalil. Nak ayat kata perak tu lebih luas hukum daripada emas dengan dalil harus cici pakai hazah ni panggil. Nak pergi kan lah. Harus istimal khatam ataupun boleh pakai lubsi. Harus pakai cici lirajuli bagi lelaki. Hal keadaan cincin itu minha minal fiddah. Mana diperbuat daripada perak. Dunahu. Tidak zahab. Mana tidak al-khatam minal zahab. Minal zahab tak boleh. Cincin daripada mah tak boleh. Itu kata. Sabit itu hak perak dia tafsir itu. Kalau tata yang besar lagi kerana perhiasan baru haram. Mah tak ada kira. Habis. Kemudian kilah lagi wa ajrar rafi'iyyu hasani Imam Nawawi tu tasahih balik tu dan telah berlaku oleh Imam Rafi'i rahimahullah taala. Imam Rafi'i pelaku juga akan at-tafila fi dhabbati az-zahabi aidan. Boleh kira lah weh. Telah berlaku oleh Imam Rafi'i akan tafsir juga pada tatahat emas pun supo perak tadi kalau besar pada urus terbiasa tak boleh. Makna tafsir juga tapi hak ni wa huwa dha'ifun wa huwa apa wa huwa ma ajrahu rafi'i barah pelaku oleh Imam Rafi'i ni dia panggil dha'if. Hak sahih hak tadilah hak ma sahahun Nawawi tadi. Walau bagaimanapun kita tahu gini ni ada lah. Bila orang tu pergi berlaku buat belah tu tanya macam mana Tak ada roh ada kau tak eh kata gitu. Dah temu buat dah. Tapi kan nak ambil molek ke ha. Cari ijah ukalah kerana nak berjalan tu hok musahih mutamak ke. Ha kerana nak berjalan hok tu tak ada roh lah. Ha hatu je tulu tanggung. Habis. Faslun fi isti'mali alati siwaki. Wallahu a'lam.